Cobakan lupa cerita dan namaku, kenanganku yang indah bersamamu. Ku menyusuri jalan di kotamu yang megah, tak sadar siang telah menjelma. Berjanji akan sehidup semati. Tiba saat berpisah, ku terima bisikanmu. Kau berjanji menunggu kembali. Cerita dalam lagu, kenanganku yang indah bersamamu. Ku menyusuri jalan di kotamu yang megah, tak sadar siang telah menjelma senja. Setahun telah berlalu, tadi tiba suratku, ku genggam dengan berni.